yang tidak ada contoh atau perintah atau syariat dari kami, maka amalan itu menjadi sebab tertolaknya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka sebagai upaya kita untuk sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bercermin bagaimana sesungguhnya yang telah beliau contohkan, yang telah beliau ajarkan melalui mempelajari apa yang sudah beliau beritakan, apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita. Amalan yang dimaksud dalam keseharian sesungguhnya banyak. Maka diantaranya amalan itu yang sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap kaum muslimin, yang mana amalan itu menjadi pendamping dalam menegakkan rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Maka diharuskan tatkala seseorang akan menegakkan perintah itu, Allah Jalla wa'ala wajibkan untuk berwudu. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas dengan waktu yang singkat bagaimana sifat wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan riwayat-riwayat hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Sebelum kita mengetahui tata caranya, wajib bagi kaum muslimin mengetahui landasannya, dasarnya atau dalilnya tersebut di dalam surat Al-Maidah, tepatnya ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah rambut-rambut kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Maka dengan itu, sejak saat ini ketika kita ditanya, apakah dalil tentang perintah wudu di dalam Al-Quran, maka kita bisa menjawab dengan tegas pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Jalla wa'ala sebutkan secara globalnya, sedangkan rincian aturan pelaksanaannya melalui Rasulnya yang beliau utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat ini. Diawali setiap namanya amalan ibadah adalah dengan niat. Berdasarkan dalil secara umum, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu sesuai dengan dasar niatnya. Sehingga niatnya wudu adalah cukup di dalam hati. Cukup seseorang ketika akan melakukan berwudu telah letakkan niat sebelumnya di dalam hati, sehingga tidaklah perlu untuk dilafadzkan atau diucapkan dalam bentuk-bentuk ucapan tertentu. Tidaklah sama sekali demikian yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia ucapkan bismillah. Setelah itu kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Yang kanan kemudian yang kiri. Sambil dia menyela-nyelai jari jemarinya. Nah, dia lakukan itu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dia mengambil air dengan telapak tangan kanannya saja. Baik air itu digayung ataukah air itu melalui keran, maka kita ciduk, kita tengadah dengan telapak tangan kita, kita masukkan ke dalam mulut. sambil kemudian kita angkat ke atas agar melewati dua lubang hidung kita. Yang di dalam mulut kita koyak-koyakkan, dalam bahasa kita berkumur sebaik mungkin. Dalam bahasa Arabnya madmadah, berkumur. Yang masuk ke dalam hidung kita upayakan sedot sesuai yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, wa balagha fil istinshaq illa an yakuna sha'ima. Beliau berlebih-lebihan di dalam melakukan istinshaq, memasukkan air ke hidung, illa an yakuna sha'ima, kecuali dalam kondisi puasa. Sehingga di waktu puasa siang hari kita berwudu, salat zuhur, salat asar, tetap memasukkan air ke dalam hidung, tetapi tidak sampai berlebihan seperti di luar puasa, karena dikhawatirkan akan terus berlanjut masuk ke kerongkongan. Maka memasukkan air ke hidung dan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung tadi, setelah itu kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri air yang ada di dalam hidung. Rangkaian tadi adalah satu kali hitungan. Kemudian diulangi dua kali, kemudian diulangi tiga kali, dan itu batas yang maksimal. Kemudian setelah itu dia mencuci wajahnya. Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Tata cara mencuci wajah adalah dengan dua tampuk telapak tangan kita mengambil air, kemudian kita cuci wajah kita dari atas sampai bawah secara vertikal, dari mulai tumbuhnya rambut atas sampai ke dagu. Dagu termasuk bawahnya juga dengan menyela-nyelai jenggot, yang mana jenggot itu wajib untuk dipelihara, untuk dibiarkan tumbuh. Karena demikian perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang untuk mencukurnya, dilarang untuk memendekkannya atau merapikannya. Maka disebutkan, biarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh sesuai dengan apa adanya. Marilah kita sebagai kaum muslimin yang mengaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan amalan yang wajib ini. Amalan ini bukan amalan sunnah, diperintahkan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi secara hukum, fiqih adalah wajib. Karena perintah Nabi SAW dalam bentuk kata perintah. Maka secara vertikal dari ujung rambut sampai dagu sambil menyala-nyalai jenggot. Kemudian secara horizontal, secara mendatar, dari lubang telinga kanan sampai kiri atau sebaliknya dilakukan secara merata. Termasuk bagian bawah kelopak mata, termasuk bagian bawah hidung, dicuci secara merata, perlahan, jangan tergesa-gesa, jangan kemudian mencuci hanya yang penting basah, bagian sini tidak terkena. Sungguh masih kita lihat di sana sini di antara saudara kaum muslimin kita masih belum benar tata cara wudhunya, belum sempurna. Ada bagian-bagian yang tidak terkena dalam wudhu akan mengantarkan kepada ancaman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seseorang sebagian kecil dari anggota wudhunya sebesar kuku tidak terkena wudhu, apa kata beliau? Irji fa ahsin wudhu'ak. Kembali lakukan wudhumu, ulangi wudhumu. Lakukan wudhumu itu sesuai dengan tuntunan, perbaguslah wudhumu. Beliau anggap perbuatan itu tidak sah, sehingga beliau perintahkan kepadanya untuk mengulanginya. Maka dilakukan secara merata, wajahnya sekali, dua kali, kemudian tiga kali. Kemudian setelah itu berlanjut bagian tangan. Definisi tangan adalah dari ujung jari jemari tangan kita sampai ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku maksudnya siku juga terkena. Bukan sampai maksudnya baru mendekati, tetapi termasuk juga siku terkena. Secara merata sekali. dua kali. Dipastikan semua rata, tiga kali. Setelah itu barulah yang kiri. Sekali-kali jangan tergesa-gesa. Termasuk perlu diperhatikan penggunaan air. Islam mengajarkan secara hemat, sesederhana mungkin di dalam penggunaannya. Sekalipun kita sedang berada di tepi pantai untuk berwudu, air yang di hadapan kita samudra yang luas, kita pergunakan wudu itu seminimal mungkin. Telah terjadi seseorang yang bernama Sa'ad melewati di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Nampaknya Sa'ad berwudunya memakai air berlebihan. Maka beliau tanya, "Ma hadza sharaf?" Apa bentuk sikap berlebih-lebihan penggunaan air seperti ini? Maka Sa'ad bertanya balik, "Apakah ada bentuk berlebihan ya Rasulullah dalam masalah wudu?" Maka kata Nabi, "Na'am, wa in kunta 'ala nahrin jar." Sekalipun kau berada di tepi sungai yang mengalir, engkau pergunakan air sehemat mungkin. Masih kita dapati, kalau kita wudu di masjid atau di mana, samping kanan kiri, kita menggunakan air dibuka keran sebesar-besarnya atau seenaknya. Ini salah, ini keliru, ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Buka air secukupnya, kecil, secukup yang kita gunakan. Sampai-sampai ketika kita akan beralih kepada gerakan berikutnya, kita tutup dulu airnya. Karena ketika kita sedang menggerakkan di anggota berikutnya, air terus mengalir. Dan itu air yang terbuang percuma. Sehingga tutuplah keran lagi sambil kita melanjutkan gerakan berikutnya. Kemudian kita perlu lagi, kita buka lagi. Kecil juga. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan air sangatlah minimal yang mungkin buat kita tidak cukup, tapi begitulah yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali dalam masalah mencuci tangan, tiga kali, kanan dulu kemudian yang kiri, setelah itu mengusap rambut. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah rambut kalian. Bagaimana tata caranya? Allah Jalla wa'ala sebutkan secara global, sedangkan rinciannya, aturannya di dalam sunnah melalui petunjuk Nabi SAW adalah dengan membasahi kedua telapak tangannya. Air tadi bukan dicakup, tetapi diambil, dipercikkan gini, kemudian dia usapkan rambutnya. Tata caranya seperti ini. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, depan, kemudian dia geser terus sampai ke tengah, terus turun ke bawah sampai ke tengkuk, kemudian dia balikkan lagi ke tempat semula ketika dia memulainya. Jangan berhenti di situ, turunkan ke bawah, ke telinga. Telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian luar daun telinga. Saya ulang, tolong diperhatikan cara mengusap rambut. Mengusap rambut dan juga telinga tadi satu rangkaian, tidak sendiri-sendiri. Berdasarkan riwayat al-udunani minar ra's, bahwa dua telinga itu termasuk dari kepala. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala, maksudnya rambut-rambut kalian. Dan perlu dicamkan bersama bahwa mengusap rambut hanya dilakukan satu kali. Bukan dua kali, bukan tiga kali. Kalau ditanya mengapa tidak boleh lebih dari satu kali, jawabannya singkat. Demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya bolehkah mengusap rambut sebagiannya saja, Nabi mencontohkan mengusapnya seperti itu. Mengusapnya adalah seluruh rambut sebagaimana tadi telah dicontohkan, dan bukan sebagiannya. Maka kembali kepada hadis, jika ada yang menisbatkan kepada mazhab bahwa mengusap rambut, sebagian rambut boleh, maka imam mazhab menyatakan, jika pendapatku tidak sesuai dengan tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkirkan, lemparkan pendapatku ke dinding, singkirkan pendapatku, ambillah sabdanya atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera kita berusaha untuk meluruskan tata cara wudu kita yang itu menjadi pintu gerbang untuk kita melakukan salat. Bagaimana ketika wudu tadi tidak sesuai tuntunan, bagaimana dia akan melakukan salat? Jika ini tidak dikupas atau tidak dibahas atau tidak diingat-ingatkan kembali kepada kaum muslimin, sungguh kasihan jika mereka sekian lama berwudu atau juga amalan-amalan yang lainnya jika belum sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis tadi yang menyebutkan, maka menjadi sebab amalan itu tertolak. Setelah mengusap rambut kemudian mencuci kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Dahulukan yang kanan kemudian yang kiri, sekali, dua kali, tiga kali, batas yang maksimal. Mencucinya pun yang merata, termasuk bagian tumit. Sering kali, dan bukan zaman ini saja, di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bagian tumitnya tidak terkena air. Nabi menyatakan dengan kalimat ancaman, wailun lil aqabi minan nar, celaka terhadap tumit-tumit yang menyebabkan tersentuhnya azab api neraka. Jadi azab api neraka ada yang bisa menyentuh seluruh tubuh manusia, ada yang bisa menyentuh sebagiannya. Salah satunya tumit yang tidak terkena dari air wudu. Salah satunya pula ketika seorang laki-laki kaum muslimin melemberkan pakaiannya melebihi mata kaki, menyebabkan tersentuhnya azab. Sehingga tidak boleh seorang laki-laki muslim melemberkan pakaiannya, baik itu sarung ataupun gamis ataupun celananya, melebihi mata kakinya. Kenapa? Karena menjadi sebab tersentuhnya azab api neraka. Dan itu bukan hanya di waktu sholat saja, tapi dalam keseharian. Sehingga ketika memiliki pakaian melebihi mata kaki, maka sikap muslim yang baik adalah memangkasnya, memotongnya. Demi ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencuci kaki sambil menyela-nyelai jari jemari, jika memungkinkan. Yang jelas rata. Rata bawah sampai ke mata kaki. Ini tuntunan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkapnya, secara singkatnya. Semoga kita bisa memperhatikan bersama. Selesai wudu, maka di sana ada tuntunan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali hanya Allah Jalla wa'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri, dan jadikan aku termasuk orang yang selalu membersihkan diri, orang yang selalu bertaubat, dan termasuk orang yang membersihkan diri. Membaca doa itu tidak perlu mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena beliau tidak mencontohkan demikian. Maka mudah saja jawabannya. Kenapa tidak begini dan harus begini? Karena demikianlah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kaitannya doa setelah wudu dengan wudu yang sudah kita lakukan. Kaitannya adalah sangat erat. Apa kaitannya? Bahwa wudu yang kita pakai dengan air tadi adalah membersihkan secara zahir, sedangkan wudu yang doa yang dilakukan setelah wudu membersihkan secara batin. Batin jiwa kita dibersihkan dengan dua kalimat syahadah, dengan tauhid. Batin kita dibersihkan dengan juga taubat kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sehingga dengan itu bersihlah jiwa seorang muslim sebelum dia menghadap Allah untuk salat dibersihkan jiwanya secara dibersihkan secara zahirnya maupun dibersihkan pula secara batinnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa meluruskan tata cara wudu jika belum sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.